Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah kitab Al-Fiqhul Muyassar, nah, fi dawil kitabi wa sunnah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah. Sampai di mana terakhir? Baik. Bab yang kedua ya. Nah, Al-Babu Tsani fil Aniyah, bab yang kedua tentang bejana-bejana. Dan telah kita baca masalah yang pertama, yaitu masalah naam hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak ya, ketika bertoharoh, ketika bersuci ya. Apa hukumnya? Boleh. Naam. Taib, boleh bersuci dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak ya. Yang dilarang menggunakan bejana emas dan perak adalah ketika makan dan minum. Nah, dalil yang melarangnya hanya dalam makan dan minum saja dan tidak bisa dikiaskan ke penggunaan-penggunaan yang lain. Nah. Baik. Kemudian masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua. Hukmu isti'malil ina' al-mudabbab bidz-dzahabi wal fiddah. Hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas atau perak. Nah, hukum menggunakan bejana yang ditambal atau ditempel dengan emas dan perak. In kanat الضبّة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا. Apabila tambalan tersebut itu dari perak, dari bahan perak, maka haram menggunakan bejana tersebut secara mutlak. Nah, emas ya, Afan. Anak tadi bilang perak ya? Iya. Sabkulisan. Keceletot bahasa Jawanya. Apabila tambalan tersebut terbuat dari emas, ya, nah, terbuat dari emas, maka haram menggunakan bejana secara mutlak. Jadi kalau gelas ataupun mangkok itu rusak, pecah, ditambal dengan emas ya, nggak boleh makan dan minum dengan menggunakan tempat tersebut, gelas atau mangkok tersebut. Nah, apabila tambalannya itu dari emas, nah, apabila tambalannya dari emas, haram secara mutlak. Lidukhulihi tahta umumin nas, karena masuk pada keumuman nas, masuk pada keumuman nas, yaitu larangan makan dan minum dengan menggunakan bejana emas. Taib, masuk dalam larangan makan dan minum dengan menggunakan bejana emas. Amma in kanat ad-dibbatu min al-fiddah. Adapun, selesai ya dari masalah tambalan yang Naam, berupa emas, tambalan emas, bejana ditambal dengan emas, maka ini haram digunakan untuk makan dan minum, ya, nggak boleh. Kalau tambalannya dari emas. Adapun amma in kanatid dibbatu min alfiddah, adapun apabila tambalannya itu dari perak, ya. Nah, sekarang gelas rusak ditambal dengan perak. Nah. Wahiyya yasirah, dan tambalannya itu sedikit, sedikit saja tambalannya. Fa innahu yajuzu istimalul ina. Maka kalau kondisinya seperti ini, boleh menggunakan bejana yang ditambal dengan perak, ya, kalau tambalannya itu sedikit. Kenapa dibedakan tambalan emas dengan tambalan perak? Ya, kalau tambalannya tadi berupa emas, nggak boleh, mutlak. Sekarang kalau tambalannya perak kok boleh? Nah, taib. Nah, memang larangan ada. Taib, sebagaimana dalam hadis di atas, jangan kalian makan dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Gitu. Nah, taib. Tapi keumuman ini ada pengkhususannya, dikecualikan ini. Nah, li hadisi Anas. Dalilnya karena hadis Anas. Ini yang mengecualikan. Dalilnya hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu qol. Beliau berkata, in kasara qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bejananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam retak, pecah. Pecah atau retak, ya. Nah. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambal tempat yang retak tersebut, ya, dengan silsilah min fiddah, dengan rantai perak. Nah, dengan rantai perak. Beliau tambal dengan bahan yang terbuat dari perak. Nah, hadis riwayat Al Bukhari. Nah, hadis ini hadis Anas radhiyallahu taala anhu riwayat Bukhari. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya meminum, ya, bolehnya minum dengan menggunakan bejana, ya, atau mangkok atau yang semisalnya yang ditambal, ya, dengan perak. Yang ditambal dengan perak. Berdasarkan hadis ini. Taib. Tetapi telah kita sebutkan tadi, ada syarat-syaratnya. Syarat boleh menggunakan bejana yang ditambal dengan perak. Boleh minum dengan bejana yang ditambal dengan menggunakan perak dengan tiga syarat. Syarat yang pertama apa? Tambalannya adalah perak. Tambalannya adalah perak. Ini yang pertama. Yang kedua, yasir, sedikit. Nah, kalau banyak, nggak boleh. Apalagi kalau dominan. Itu bukan nambal namanya. Ya. Nah, kalau namanya nambal kan sedikit, ya. Nah, ini syarat yang kedua, sedikit. Yang ketiga, lil hajah. Karena ada keperluan. Nah, ada kebutuhan. Nah, taib, ada kebutuhan, ada keperluan, sehingga dibolehkan menambal bejana dengan tambalan yang dari bahan perak dan boleh digunakan untuk makan ataupun minum. Nah, taib. Selesai dari masalah yang kedua. Hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Kalau dengan emas tadi apa? Haram. Ya, gak boleh. Kalau dengan perak, boleh berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Nah, kalau untuk wudu, untuk taharah, Boleh, ya, walaupun ditambal dengan emas. Nah, pembahasan yang ini untuk makan dan minum ya. Nah, kalaupun adapun untuk bertoharoh maka apa? Boleh. Sebagaimana bolehnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas. Apalagi kalau cuma tambalan ya. Boleh. Kalau untuk toharoh dan yang lainnya selain makan dan minum. Terus sekarang boleh enggak minumnya dari bejana yang ditambal dengan perak tersebut pas tambalannya. Misalkan ini bejana lah. Ininya potel rusak. Retak ditambal dengan perak. Boleh enggak kita minum dari pas tambalan perak tadi? Boleh enggak? Nah, taib as-sahih ya, boleh. Nah, as-sahih boleh minum langsung menyentuh tambalan perak tersebut. Nah, boleh. Nah, li'adami annahi karena tidak adanya larangan. Nah. Taib. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah. Ada perselisihannya. Bagian mengatakan enggak boleh langsung pas di tambalan peraknya kalau minum. Nah, cari sisi yang lain. Nah. Taib as-sahih boleh, yang benar boleh. Mahfum? Nah. Lanjut. Al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga. Aniyatul kuffar. Bejananya orang-orang kafir. Bejananya orang-orang kafir. Al-aslu fi aniyatil kuffari al-hillu. Asalnya, hukum asalnya tentang bejana-bejana orang kafir, hukumnya adalah boleh, halal digunakan. Ini hukum asalnya. Nah, illa idza ulimat najasatuha, kecuali apabila diketahui najisnya. Kecuali kalau yakin ternyata bejana ini najis, maka enggak boleh. Fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha, maka sesungguhnya tidak boleh menggunakan bejana orang-orang kafir yang diketahui najis, yang diketahui terdapat padanya najis. Nah, tidak boleh menggunakannya illa ba'da ghusliha, kecuali setelah mencucinya. Nah. Paham ya sampai di sini ya? Nah, hukum asalnya menggunakan bejananya orang-orang kafir apa? Boleh. Nah. Nah. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum, dan makanan orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian. Kalau makanannya halal berarti apa? Bejananya halal juga. Ini hukum asalnya. Nah. Kecuali kalau yakin ternyata bejananya itu najis. Maka apa? Enggak boleh menggunakan bejana tersebut kalau diketahui yakin itu najis, kecuali setelah mencucinya. Apa dalilnya? Li hadithi Abi Tha'labata Al-Khushani. Dalilnya adalah hadith Abu Tha'labah Al-Khushani. Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, qal, beliau berkata, kultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab, sesungguhnya kami berada di negeri ahli kitab. Afanakulu fi aniyatihim, bolehkah kami makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Nah, karena kalau tinggal di sekitarnya ahlul kitab ya, dengan orang-orang kafir ya, tidak menutup kemungkinan kita apa? Pinjem piringnya, pinjem nampannya ya. Nah, dan seterusnya. Tidak menutup kemungkinan. Sehingga kata beliau, apakah boleh kita makan di bejana-bejana mereka? Qala, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan di bejana-bejana orang-orang kafir, ahlu kitab. Illa an la tajidu ghairaha, kecuali kalau kalian tidak mendapati selain bejana-bejana itu, faksiluha, maka cucilah. Maka cucilah bejana-bejana tersebut, thumma kulu fiha, kemudian makanlah. Nah, kemudian makanlah dengan menggunakan bejana-bejana mereka. Berdasarkan hadis ini, naam, taib, tidak boleh menggunakan bejana ahlu kitab atau orang-orang kafir apabila yakin diketahui bejana tersebut naam najis, kecuali setelah mencucinya. Kita lanjutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha, adapun apabila tidak diketahui najisnya, bi an yakuna ahluha ghairu ma'rufina bi mubasharatin najasa, di mana orang kafir tersebut atau ahli kitab tersebut, ya, ghair ma'rufin, tidak dikenal dengan orang yang suka naam suka bermudah-mudahan dengan najis. Artinya orang ini, ahli kitab ini, orangnya bersihan, ya. Nah, setiap habis masak bersih, ya. Nah, al-muhim bersihan lah. Tidak dikenal dengan orang yang jorok, ya, atau bermudah-mudahan dengan najis. Kalau diketahui, ya, orang ini naam tidak bermudah-mudahan dengan najis, ya, bahkan orangnya bersihan, ya, sehingga tidak ada najis di nampannya ataupun piringnya, ya, fa innahu yajuzu istimaluha, maka boleh langsung menggunakannya. Boleh langsung menggunakannya. Li'annahu thabata anna nabiyya sallallahu ala alihi wasallama wa ashabahu akhadhul ma'a lil wudu'i min mazadatim ra'atin musyrikatin. Yang demikian karena telah sabit, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah mengambil air untuk wudu, ya, dengan menggunakan kendi milik seorang wanita musyrikah. Nah, beliau pernah berwudu di kendinya wanita musyrikah. Nah, langsung tanpa mencuci dulu, ya, tanpa mencuci kendi si musyrikah ini, enggak. Nah, tapi beliau langsung wudu di air tersebut yang naam dengan menggunakan mazada atau kendi atau tempat loyang milik wanita musyrikah. Bagaimana hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Taib. Wali annallaha subhanahu qad abahalana ta'am ahlul kitab. Alasan yang lain, dan juga karena Allah subhanahu wa ta'ala telah membolehkan kita untuk memakan makanannya ahlul kitab. Kalau makanannya boleh, maka apa? Ya, tempatnya juga boleh, ya enggak? Nah. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, dan kadang-kadang mereka ahli kitab atau orang-orang kafir menghidangkan atau memberikan kepada kita makanan di bejana-bejana mereka, ya. Ngasih makanan ya dengan piringnya mereka, ngasih makanan ya dengan nampannya mereka, ya. Nah, ini juga dalil yang menguatkan. Kama da'a ghulamun yahudiyun an-nabiyya sallallahu ala alihi wasallam ala khubzi sya'irin wa ihalati sinakhatin fa akala minha. Sebagaimana seorang pemuda Yahudi pernah mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan roti gandum, ya, roti gandum dan ihala sinakoh. Apa ihala sinakoh? Al ihala di sini asyahmu wa zaid, ya, campuran antara lemak dengan minyak. Nah, wa sinakoh di sini al mutaghayyiratirih. Nah, yang sudah agak bau busuk. Nah, jadi pernah beliau diundang oleh seorang pemuda Yahudi untuk makan roti gandum yang apa ini lauknya, ya, atau dalam bahasa kalau bahasa kita apanya kuahnya, ya, nah, itu adalah lemak yang dicampur dengan minyak yang sudah agak bau, ya, yang sudah agak bau. Fakala minha, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan dari makanan tersebut. Ya, yang namanya lemak ya bau ya. Tapi apalagi sudah dua hari misalkan. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh seorang pemuda Yahudi untuk makan roti, ya, dengan lauknya, maka beliau makan. Nah, taip. Tanpa beliau meriksa, oh ini nah, piringnya ataupun bejananya, enggak, beliau langsung makan. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Naam siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, ini ringkasan tentang hukum menggunakan bejana orang-orang kafir. Nah, apa ringkasannya? Nah, ada tiga keadaan. Kalau kita yakin bejananya enggak najis, ya, tidak bercampur dengan najis, ya, orangnya bersihan, ya, nah, enggak najis, ya, bejananya, dan kita yakin enggak najis karena bersih, ya, nah, maka apa? Boleh langsung menggunakan bejana tersebut tanpa harus dicuci. Nah, tanpa harus dicuci. Nah, baik. Terus bagaimana perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dicuci? Nah, kalau kita yakin, nah, bejana tersebut suci, ya, maka perintah untuk mencuci tersebut menjadi apa? Sunnah. Ya. Nah, sunnah mencuci. Taib. Nah, artinya enggak wajib. Karena kita sudah yakin ini apa? Suci. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau kita yakin ini najis. Nah, orangnya botrok, corok misalkan, ya, nah, khawatir ini habis malam Natal misalkan, ya, biasanya habis malam Natal habis malam Natal itu mereka mabok-mabok, ya, atau mereka pesta ria dengan daging bab satu, ya, khawatir, ya, nah, tapi nggak bersih nyucinya dan lain sebagainya. Al-muhim ketika jelas terdapat najis dari bejananya, maka wajib untuk mencucinya. Wajib untuk mencucinya. Kalau pertama tadi sunnah, ya, kalau ini wajib untuk mencucinya. Kalau yakin najis ini, nampannya, piringnya, gelasnya, wajib mencucinya sebelum menggunakannya. Nah, sekarang kondisi ketiga, ya. Nah, kondisi ketiga nggak tahu. Nah, nggak jelas, nggak jelas, atau nggak yakin, nggak yakin suci. Nah, maka apa? Nah, makruh, bukan haram ya. Kalau tadi haram, haram menggunakan bejana yang yakin itu ada najisnya sampai mencucinya. Kalau sekarang dia ragu-ragu, nah, nggak yakin, nggak yakin ini suci. Karena orangnya kadang-kadang bersihan, kadang juga corok, ya. Nah, sehingga enggak yakin. Maka kondisi seperti ini makruh. Makruh menggunakan secara langsung. Nah, dari bejana tersebut dan disunahkan untuk mencucinya. Disunahkan untuk mencucinya. Nah, cuci terlebih dahulu, ya, kemudian gunakan, ya. kalau seandainya kan tadi enggak jelas ya. Nah, atau mungkin khawatir ya, ada najisnya. Tapi piringnya ternyata masih licin misalkan ya. Nah, maka taib, kalau khawatir seperti ini atau enggak jelas atau enggak yakin ini suci, maka disunahkan untuk mencucinya, kemudian boleh menggunakan bejana-bejana tersebut baik untuk makan, minum atau untuk berwudu ya, atau yang semisalnya. Nah, ini ringkasan dari pembahasan tentang bejana-bejana milik orang-orang kafir. Taib, mafhum insyaallah ya. Jadi pahami? Nah, terlalu cepat atau terlalu slow? Hah? Nah, terlalu cepat atau terlalu slow? Sedang. Nah, barakallahu fikum. Karena ada yang protes terlalu cepat gitu. Waduh, ini sudah paling slow ini ya. Nah, sehingga kadang kalau kebiasaannya cepat ya, kalau anak biasanya cepat. Sehingga harus pelan, harus slow, jadi kayak dipaksakan gitu. Sehingga kadang buyar ini hafalannya ini ya. Nah, kayak dibuat-buat gitu kalau slow ya. Nah, tapi ya karena mengharuskan demikian supaya semuanya paham ya, kita berusaha untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, barakallahu fikum. Fadal. Hah? Cara mencucinya biasa. Ya? Enggak dengan tanah. Yang penting bersih. Nah, dengan sabun lebih bagus. Ya. Nah, salek atau yang semisalnya lah, yang penting sabun. Nah, lebih bersih lebih bagus. Ya. Nah, taib. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Hah? Si ada lagi? Gimana? Tutup? Hmm. Baik, tutupnya saja. Tutupnya saja kan ketika diminum, apa sama tutup-tutupnya minumnya? Enggak kan? Tutupnya disimpan lah, minum gelasnya aja. Baik. Barakallahu fiik. Adal. Taib. Ya, pakai mungkin mereka habis makan apa, habis masak daging babi atau yang semisalnya ya. Daging babi kan najis. Ya. Nah, atau apalah ya. Demikian pula khawatir. Nah, bekas khamr juga ya. Khamr juga walaupun sebagian pendapat mengatakan enggak najis ya, dan ini yang sahih, enggak najis, tapi dia haram. Nah, ya. Haram. Nah, ini khawatir ya, akan bercampur dengan air yang kita minum. Baik, mafhum. Allahul musta'an. Cukup ya. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.